ini. Baik, ada yang bertanya, bagaimanakah batasan seseorang disebut sebagai sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in? Masya Allah. Kalau sahabi, sahabat ya Pak, batasannya ialah seseorang yang bertemu dengan Rasul, bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman dan mati di atas keimanannya. Walaupun semata-mata melihat, walaupun semata-mata ketemu Rasul sebentar saja, dikatakan sebagai sahabat. Orang yang bertemu dengan Rasul dalam keadaan beriman kepadanya dan mati di atas keimanannya, itu sahabi. Sehingga sahabat bertingkat-tingkat keutamaan dan kedudukannya. Kalau tabi'i, seorang tabi'i ialah seseorang yang berjumpa dengan sahabat, tamam, mu'minan bin Nabi, dalam keadaan beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW, seorang muslim, wa ma ta'ala dzalik, dan dia mati di atas keimanannya. Bukan beriman dengan sahabat ya, beriman dengan Nabi, beriman dengan Islam, dan dia mati di atasnya. Walaupun cuma melihat, maka dikatakan sebagai tabi'i. Jika tabi'ut tabi'in, seseorang yang berjumpa dengan tabi'i, berjumpa dengan tabi'in, walaupun melihat, dalam keadaan dia beriman kepada Rasul, Rasulullah, beriman dengan Islam, dan dia mati di atasnya. Itu namanya tabi'ut tabi'in. Sehingga sahabat bertingkat-tingkat, tabi'in juga bertingkat-tingkat, atba'ut tabi'in juga bertingkat-tingkat. Saya paham misalnya ya? Bisa dipaham. Disebutkan ini batasan ya, kan dikatakan mereka memiliki keutamaan sosial. Mereka dikatakan sebagai generasi terbaik umat ini. Al-Qurun, Al-Salasa, Al-Mufawbalah, generasi yang terbaik umat ini. Al-Qurun. Bagaimana dengan pernyataan qaulus sahaba laisa bihujjah? Perkataan sahabat bukan sebagai hujjah. Apakah benar itu adanya? Dirinci. Dirinci ya Pak. Kalau yang dimaukan ialah pernyataan semua sahabat, itu ijma, kesepakatan, itu hujjah. Itu hujjah. Paham ya? Kalau dimaukan qaul sahabi, ucapan satu orang sahabat, satu orang sahabat, yang dibahas, apakah hujjah atau tidak? Ada lagi perinciannya. Perinciannya, kalau ucapan satu orang sahabat tadi, satu orang sahabat tadi adalah ucapan yang didukung oleh nas Quran, nas hadis sebagai hujjah, sebagai dalil, dikarenakan ada dalil yang mendukungnya. Bagaimana? Tetapi kalau ucapan sahabi tunggal ternyata bertentangan dengan nas Quran dan nas hadis, bukan sebagai hujjah. Bagaimana? Ya? Yang demikian, kalau ucapan sahabi tadi, ucapan sahabat tadi diselisihi oleh sahabat yang lain, ada ikhtilaf di kalangan para sahabat, maka satu sama lain bukan sebagai hujjah. Pahami? Ada ikhtilaf beda pendapat di kalangan para sahabat, maka pendapat satu sahabat dengan pendapat yang lain bukan sebagai hujjah. Caranya dicari mana pendapat yang sesuai dengan dalil. Pahami ini? Tinggal satu poin lagi, ucapan sahabi tunggal yang keterangan Nabi Muhammad, tidak ada ayat, tidak ada hadis, tidak ada ijma' sahabat, tidak ada ikhtilaf di tengah-tengah mereka, maka ucapan sahabat tadi diambil oleh para ulama sebagai pemahaman dan sunnah sahabat. Paham? Apa bilang lagi? Hah? Bilang lagi? Bilang lagi? Masya Allah. Bilang lagi itu diapakan? Terus apa diapakan? Jangan lagi ya. Kalau yang dimaksud ialah ucapan as-sahabah, semua sahabat, itu adalah ijma, kesepakatan sahabat. Ini hujjah, dalil. Ya, dalil. Yang kedua, kalau yang dimaksud qaulus sahabi, ucapan satu orang sahabat, maka dirinci. Maka dirinci. Rincian yang pertama, kalau ucapan sahabat tunggal ini tamam mencocoki nas Quran atau nas hadis, maka dia hujjah, dalil. Sebab ada dalilnya, dipakai. Rincian yang kedua, kalau ucapan sahabat tinggal lagi, menyelisihi nas Quran, nas hadis, maka dia ditolak. Bukan juga hujjah. Paham ya? Rincian yang ketiga, kalau ucapan sahabat tinggal lagi, diselisihi oleh sahabat yang lain. Dalam artian ada ikhtilaf di kalangan para sahabat. Paham ya? Ada ikhtilaf di kalangan para sahabat. Maka ucapan sahabat yang ini bukan sebagai hujjah atas sahabat yang lain. Tapi harus dicarikan dalil, ayat atau hadis yang menguatkan salah satunya. Paham ini? Paham sama ya? Tinggal poin yang ketiga, kalau ada ucapan sahabi tadi yang saya sampaikan, ucapan seorang sahabat atau seorang tabi'i atau tabi'ut tabi'i pernah suatu masalah tidak ada dalam Al-Quran atau dalam hadis atau ijma ulama dan tidak ada ikhtilaf di kalangan para sahabat, maka ucapan sahabi tadi kita pakai, kita ambil fatwanya, pendapatnya sebagai sunnah sahabat. Paham ini? Ayuhan nas, nanti tanya begini ya, gimana lagi? Sesuai yang ringkasan pembahasan, ini semua dibahas oleh para ulama dalam ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh para ulama. Sebagian orang memboikot produk-produk barat. Akan tetapi produk tersebut halal dikonsumsi. Bagaimana ini? Apa kita ikut memboikot? Jadi kan terangkan ilmunya, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan ikut-ikutan. Aku boikot, ikut yuk. Otim, gak boikot. Ya sudah, gak usah boikot. Jangan begini dah beragama itu, harus ilmiah dengan tadi. Tanya, kenapa pada boikot? Dikarenakan haram produknya itu. Ya wis, haram ya. Boikot. Jangan dipakai, jangan dikonsumsi. Boikot. Ada yang mengatakan, diboikot dikarenakan produknya orang barat, orang kafir. Produk urusan agama atau urusan dunia. Urusan agama, prinsip ideologi, terus tolak. Dan kita nggak butuh dengan protesi orang barat dalam upaya ideologi, cukup dengan Islam dan Sunnah. Terus, baiklah. Kau dia mengatakan diboikot dikarenakan protesi orang kafir. Si urusan apa ini? Dunia, urusan dunia. Cek dulu, halal atau haram. Dicek kepada instansi yang terkait, halal. Kita mengatakan afwan, tidak bisa boikot produk tersebut. Juga punya orang kafir, tidak ada masalah. Untuk urusan duniawi, jangan lupa, urusan duniawi, kalau itu semuanya maslahat murni atau maslahat yang dominan, hukumnya apa? Hukumnya halal. Dalilnya, wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan semuanya kita di muka bumi ini. Punya orang kafir. Apakah Rasul tidak pernah muamalah sama orang kafir? Apakah para sahabat tidak pernah muamalah sama orang kafir? Jawabannya, pernah. Rasul berkumpul dengan mereka, sahabat berkumpul dengan mereka, akad sama mereka. Urusan duniawi dan maslahatnya murni atau dominan. Jadi kamu jawab, Barakallahu'alaikum. Nah, kalau halal, iya, jangan ikut-ikutan memboikot. Justru yang boikot itu yang tidak beres prinsipnya itu. Barakallahu fiikum. Ini yang diajar daripada orang-orang pergerakan. Sehingga ilmiah, ya, yang ilmiah telah bersikap para pelaku. Sebagian mereka memboikot tokonya. Sebagian mereka memboikot produknya. Tokonya semua mal-mal, toko-toko yang diketahui sebagai apa namanya, gimana bahasa mereka itu, milik-miliknya orang kufar, boikot, jangan ke sana. Ya, ini mau ke sana juga siapa? Ya kalau menurut kesana untuk kepentingan dunia ini tidak ada masalah. Mama dunia itu jangan lupa tidak ada masalahnya. Barakul. Nenek moyang Khawarij Abdul Khawarij Syirah, apakah termasuk sahabat? Bukan. Bukan. Kenapa? Dikatakan dia bukan seorang mukmin. Bukan seorang mukmin. Dikatakan dia seorang munafik. Di zamannya Rasul banyak munafikin. Ya apa ya? Hah? Banyak munafikin. Namun dalam Al-Quran Al-Karim mereka disebut sebagai munafik, tidak dikatakan sebagai mukmin. Ingat, munafik bukan sahabat. Sahabat bukan munafik. Ini perlu dicatatkan baik-baik. Paham soalnya? Nah, mohon hati-hati. Tahun-tahun terakhir ini muncul pemahaman seperti ini. Muncul pemahaman bahwasanya di tengah-tengah muridnya Rasul. Itu bahasa tengah-tengah muridnya Rasul yang dididik sama Rasulullah SAW pada munafik. Ada munafik. Ungkapan yang lain yang mereka sampaikan. Yang itu. Di tengah-tengah semua pada munafik. Ya kata ya. Munafik. Yang mengatakan yang namanya munafikin itu muridnya Rasul. Munafikin para sahabat. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Katulah ya Pak. Ini ucapan. Nah, asal muasalnya dari kalangan Rafidah, Syiah Rafidah yang mereka punya prinsip punya itikad mencaci maki para sahabat. Barakallahu fikum. Dan ini kalau sampai terucap oleh seseorang yang mengaku dirinya sebagai ahli sunnah, sebagai seorang dari salafi, diragukan manhajnya, diragukan akidahnya. Barakallahu fikum. Pemadai muncul ini. Bukan sekarang waktunya untuk membicarakan. Barakallahu fikum. Simpan baik-baik. Ada kesempatan bicara, ada waktunya berbicara. Barakallahu fikum. Ada semacam itu. Itu perkara yang sangat menyimpang. Ingat ya, sahabat bukan munafik. Munafik bukan sahabat. Sahabat itu ikhwan yang bertemu dengan Rasul. Beriman. Beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Meninggal di atas. Munafik bukan mukmin. Ada kafir, ada munafik, ada mukmin. Lain ya, kan? Barakallah. Banyak anak-anak sekolah yang mau ujian. Ada yang sudah ujian, yang sedang ujian, ada yang mau ujian. Pertanyaannya, melakukan doa bersama istighatsah ini apakah boleh? Doa bersama sebelum ujian gitu ya. Insyaallah. Jawabannya, doa itu asal muasalnya ada dalam Islam. Tapi apakah ada contohnya Rasul doa bersama untuk lulus ujian? Jawabannya. Apa ada contohnya Rasul doa bersama istighatsah untuk lulus ujian? Jawabannya tidak ada. Maka jangan dikerjakan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Gampang jawabannya. Kalau tahu faedahnya, jawabannya gampang para kalau itu. Apakah boleh mencuci kaki gurunya? Masya Allah. Nengok kayak mereka ya, Pak. Allah Ta'ala. Nah kok kayak mereka ya Pak? Tahu mereka ya? Nah menghormati seorang guru itu termasuk adab yang mulia. Paham ya? Baik guru ilmu-ilmu duniawi atau apalagi guru ilmu-ilmu agama. Dalam pembahasan adab itu adab, ada pembahasan adab seorang murid kepada guru-gurunya. Biasanya menghormati guru tersebut. Namun ingat, penghormatan kepada guru itu tidak boleh ada unsur hulu. Tahu hulu? Berlebih-lebihan. Iyakumul hulu, kata Rasul. Hati-hati kan dengan hulu. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Yang membinasakan umat sebelum kalian ialah ghulu. Pertama cuci kakinya dulu. Gurunya begini, ya cuci kakinya. Si. Nah, lama-lama cium. Kakinya juga. Diagung. Allah Ustaz. Apalagi tata cara pencuciannya itu kayak orang ruku atau sujud. Gurunya di atas, muridnya duduk begitu, kemudian dia sambil kayak orang sujud mencuci kaki gurunya. Aku punya haram ya, Pak. Sujud kepada selain Allah kepada wa ta'ala. InsyaAllah. Sampai jam berapa ini? Apakah benar prinsip seseorang bapak atau pengajar untuk tidak memukul anaknya atau anak didiknya selama belum 10 tahun umurnya dengan dasar perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan salat pada anaknya usia 7 tahun dan pukul pada usia 10 tahun. Ini di antara faedah yang kita dapatkan kemarin ketika kita rihlah ke Yaman. Pertanyaan ditujukan kepada Syekh Abdurrahman Al-Adani Habibullah Ta'ala wa'af tentang masalah ini. Beliau mengatakan hadis yang disebutkan tadi, muru awladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wa dhribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin. Perintah untuk mengajak anak salat umur 7 tahun dan dipukul umur 10 tahun. Beliau mengatakan batasan memukul umur 10 tahun khusus untuk salat. Tanya khusus untuk salat. Adapun untuk perkara selain sholat, perkara tarbiyah, pendidikan dan segala macam, itu boleh. Itu boleh. Dan urusan hukuman kepada anak atau kepada anak didik tergantung kondisi anak masing-masing. Prinsipnya dicari yang paling maslahat untuk dia. Ada anak, cuma kamu pandangnya begini, takut. Cukup jangan itu. Tidak usah mukul. Ada anak yang kau simpan nanti tangan kamu gini ayo nah, tangan kamu gini udah takut ya cukup. Ada anak yang diginikan dekati dia, rangkul dia, ayo dengan dirangkul, jalan besok kamu pukul. Ada tipikal anak yang memang luar biasa. Luar biasa, memang harus gitu. Maka diperbolehkan walaupun belum 10 tahun diperbolehkan untuk dipukul dengan persyaratan satu, tidak boleh memukul bagian wajah dan bagian tubuh-tubuh lain yang sensitif, dan yang kedua tidak boleh keras atau melukai. Paham ya? Nah, kayak ini orang sini gede suaranya, kecil pukulannya gitu. Paham ya, begini. Oh, kecil. Tapi pokoknya dari kita terasa. Sangat terasa dikarenakan gertakan tadi itu. Sehingga tergantung bagaimana kondisi anaknya dan juga anak didiknya. Paham kali? Dan saya ingatkan untuk urusan mukul ini tolongnya pada terakhir. Paling terakhir. Sebagaimana urusan ngurusi istri yang beling-beling itu. Mukul paling terakhir. Nah gitu ya, paling terakhir. Barakallah. Jadi antara faedah rihlah kepada masyair dapat faedah fatwa. Kalau kesana untuk ziarah-ziarah ke makam atau ke gunung-gunung ya gak dapat apa-apa gitu ya. Kesana larinya ke Jabal apa? Jabal Tur. Jabal Magnet, Jabal Tur, Jabal apa lagi? dan segala macamnya. Ya pada gitu-gitu aja, kecuali bagi orang-orang yang punya resapan ilmu lewat gitu, ini betul. Maka dia apa namanya merawang jauh dalam sejarah, meresapi dengan hatinya dengan sejarahnya Rasul. Itu Rasul di sana ketika beliau hijrah ke Madinah. Resapan sejarahnya muncul. Ketika lewat di Gua Hira muncul secara tadi itu. Rasul ketika bertahanud, bertakut. Lewat Fa'ai, ketika melewati jalan rumah di wilayah Uhud, itu menerang jauh bagaimana suasana Uhud perang ketika itu. Ambil ibrahnya, itu yang punya ilmu. Yang gak punya ilmu, ini ngomong naik-naik begitu. Ya enggak begitu ya Allah Ustaz. Itu bedanya rehla ilmiah yang punya ilmu dengan yang punya ilmu. Selama di sana itu Masya Allah hampir dikatakan tidak pernah mendapati Masjid Nabawi dan Masjidil Haram di malam hari. Nah setiap menjelang maghrib atau asar tut langsung ketemu dengan saya. Ketemu mereka di malam hari. Maghrib bisa terus begitu. Ya ketemunya ya subuh, zuhur, asar. Pas hari-hari terakhir selesai semua selama saya baru merasakan haramul madani dan haramul maki di malam hari. Gitu ya. Itu rehlah ilmiah namanya. Jam berapa ini? Wudhunya? Jawab belum? Ya, satu lagi. Kali-kali yang seru-seru ya. Nah ini, beberapa waktu yang lalu tokoh SPI mengeluarkan pernyataan bahwasanya Indonesia adalah negara muslim. Beberapa waktu yang lalu ya. Bukan dulu-dulu ya. Dan dia menyatakan mendukung negara Indonesia dengan bentuk dan keadaannya sekarang. Demokrasi dan republik. Apakah ucapannya benar? Nah itu. Kalau dinyatakan secara mutlak semacam ini, ya enggak benar. Yang betul itu ialah yang syar'i, yang mubah dukung, yang haram-haram, yang mungkar-mungkar afwan. Nah gitu ya. Dikatakan ketaatan kepada penguasa itu dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik-baik saja. Jangan kok baru kemarin mengatakan sebagai negara Islam. Nah sebelumnya mengatakan negara apa? Negara bukan Islam. Kok coba pemikirannya dengan yang lain-lainnya itu, yang satu lain itu, yang punya pemahaman takfir mengatakan penguasa Muslim. Sekarang tobat gitu ya. Tobat mengatakan sebagai negara Islam. Tapi kita kelihatan Islam sepenuhnya negara Islam. Tidak sepenuhnya. Tapi benar perkara mungkar yang harus dikatakan sebagai perkara mungkar. Para kawan itu. Kalau kita harusnya mengatakan Islam, Indonesia Raya. Sama menyatakan sebagai negara Islam. Presidennya Muslim. Mayoritas penduduknya Muslim. Syiar Islam nampak padanya. Itu tiga ciri utama kata para ulama untuk mengetahui negara Islam. Penguasanya, atau rakyatnya, atau syiar Islamnya. Semuanya ada. Kita mengatakan negara Islam. Yakin? Sejak dahulu kala. Yakin negara Islam. Apakah sepenuhnya? Tidak. Ketaatan kepada pemerintah dan penguasa dalam perkara ma'ruf saja. Yang hak, yang benar, yang baik. Yang mungkar, yang mungkar. Dan kita pakai. Itu prinsip Islam. Kita akan hujjah kita Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaful ummah. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga cukup sekian untuk pertemuan kita pada pagi dan siang hari ini. Bila ada kata-kata yang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu hafizakumullah.